عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون فيه والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhtadatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnah. Qanitullah azami Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan membaca kitab Adda wa Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya, beliau rahimahullah sudah menyebutkan beberapa contoh doa-doa yang warid yang datangnya dari Rasulullah SAW. Juga keutamaan atau kondisi doa orang-orang yang makruh dalam kesusahan, kegentingan. Maka memungkinkan di kondisi-kondisi demikian, ketika berdoa ikhlas lillahi ta'ala, terlebih dengan doa-doa yang warid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dalam seputar doa, Al-Imam rahimahullah berikutnya akan menjelaskan syarat-syarat diterimanya doa hamba. Yang sebelumnya awqatul mustajabah telah disebutkan, waktu-waktu yang mustajab. Berikutnya min asrori doa, fasal yang dibuat oleh penerbit di sini. Dan ini bukan perkataan Ibnu Qayyim. Di antara rahasia-rahasia doa, qala rahmallahu, wa katsiran ma nasitu ad'iyatan da'a biha qaumun fastujiba lahum. Seringkali kita dapati doa-doa yang dilantunkan oleh satu kaum, kemudian Allah ijabahi untuk mereka doa yang mereka panjatkan. Wa yakunu qatid tarana bidu'a'i daruratun sahibahu wa ikbaluhu ala Allah. Wa ikbaluhu ala Allah. Di mana kondisi ketika berdoa ini iqtarana, yakni berbarengan doa dia yang ia panjatkan kepada Allah dengan darurat, kondisi darurat yang menyertainya. Ini kondisi saat dia berdoa kepada Allah karena kegentingan yang dihadapi. Juga ketika kondisi dia dalam menghadap kepada Allah benar-benar khusyuk, iqbal Allah, yakni benar-benar menghadap kepada Allah dalam meminta. Dua kondisi yang menyebabkan doanya mudah dikabulkan oleh Allah. Kegentingan yang menyertainya, ya. kondisi yang terdesak. Sehingga apa? Kekhusyukan dia pada puncaknya ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw hasanatun taqad jamat minhu. Atau ia mulai dengan sebuah kebaikan terlebih dahulu. Ya, sebelum meminta kepada Allah, dan ini telah disinggung sebelumnya dengan sedekah misalkan, atau kebaikan-kebaikan yang lain dari amalan-amalan soleh dengan sekian ragamnya sebelum dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'ala Allah Subhanahu ijabatan da'watahu syukran li hasanatihi. Maka Allah menjadikan doanya ini terkabul sebagai balasan dari kebaikan yang ia lakukan. Au sodafat waqta ijabatin wa nahadhal. Atau karena apa? Bertepatan dengan waktu diijabahnya doa dia. Kata Allah, bertepatan ketika dia berdoa di waktu yang mustajab. Di satu malam pun ada waktu yang demikian, ya, yang Allah rahasiakan. Satu waktu, selain seperti malam terakhir ini, ada satu waktu di malam itu yang Allah pilih sesuai dengan kehendak Allah, waktu yang mustajab. Kalau menepati waktu ini, ya, maka tidak ada hijab, doa dia pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Fa'ujibat da'watuhu. Sudah ia mulai dengan kebaikan sebelum minta kepada Allah, kondisi dia, daruruhnya yang menyertai dalam doanya itu karena kegentingan yang dihadapi, menghadapnya pula kepada Allah dengan kekhusyukan yang luar biasa, menepati dengan waktu yang tepat terkabulkannya doa, maka fa'ujibat da'watuhu, maka akan dijabai doanya oleh Allah SWT dengan kondisi-kondisi yang telah ia lakukan tadi. Fayadunudon annasirra fi lafzi dzalika du'a. Maka orang yang mengetahui ini, si fulan berdoa dikabulkan. Setiap dia doa, taunya dikabulkan apa yang diminta, maka ia menyangka bahwasanya rahasia di balik doa orang ini sekedar pada lafaz doanya. Dikira hanya lafaz doa yang dipanjatkan oleh orang tadi atau kaum tadi. Maka fayakhuduhu mujarradan antil kal umur allati qaranathu min dzalika da'i. Maka orang yang mengira ini, ya, ia pun mengambil doa tadi, mencontohnya, ya, semata-mata dengan lafaz yang dipanjatkan oleh orang yang berdoa tadi, tanpa memperhatikan perkara-perkara yang sebelumnya yang dilakukan oleh orang yang berdoa tadi. Mulai dari apa? Duru rotu sahibahu. Ini sahibu doa. Kondisi genting yang dihadapinya. Ya. Kemudian ikbalnya kepada Allah, menghadapnya dia kepada Allah, kekhusyukannya. Didahului pula dengan kebaikan-kebaikan sebelum meminta hajahnya kepada Allah. Menepati pula di waktu-waktu terkabulnya doa tanpa memperhatikan ini. Pikirnya, lafadznya ini ngampuh. Dungane. Hanya itu yang diambil. Ya. Tanpa memperhatikan amaliyah-amaliyah sebelumnya. Wa hadza kama idza istamala rajulun dawa'an nafi'an fil waqti alladhi yanbaghi istimaluhu 'ala alwajhi alladhi yanbaghi. Maka kondisi orang yang demikian, imam, samakan kondisinya seperti seseorang yang menggunakan obat, ya, ketika sakit konsumsi obat nafi'an yang manfaat mujarab, ya. Dia minum di waktu yang seharusnya diminum. dengan dosis yang tepat, waktu yang dianjurkan dokter sesuai resep, sebelum makan, diberi jarak 6 jam, atau 24 jam dibagi 3. Berarti per 8 jam diminum. Maka sesuai dengan tuntunan dari ahlinya. Fantafa'afihi, maka obat ini akan manjur, bermanfaat. Fadhanna ghairuhu anna isti'mala hadha ad-dawa bi mujarradi ka'fin fi husulil matlub. Maka ia menyangka, ya, bahwasanya penggunaan obat ini semata-mata obatnya begitu saja sudah cukup untuk mendapatkan hasilnya, tanpa dia perhatikan tuntunan dokter tadi. Ternyata dia minum asal-asalan, ya. Sakobri. Pagi ingat minum, siang lupa enggak diminum. Akhirnya diberikan komentar. Ternyata obatnya enggak manjur. Padahal dia tidak mengikuti aturan pakainya. Begitu kondisi orang yang tidak mengetahui tata cara adab di dalam berdoa. Pikirnya hanya lafaz saja yang ampuh, tanpa memperhatikan syurut yang diminta, syarat-syarat apa saja adabnya sebelum meminta hajah, apa saja yang dilakukan, tidak memperhatikan ini. Fa'inahu dikauni dhalik ghalitor, maka kalau kondisinya demikian, maka tidak benar, ya. Keliru. Wahada maudu'un yaghlatu fihi katsir minan nas. Kondisi yang demikian ini banyak dari manusia yang salah memahami. Sekedar itu tadi, melihat dohir akhirnya saja, ya, tanpa mempertanyakan detailnya ini bagaimana supaya bisa mujarab obatnya, bisa menyembuhkan. Doamu kok mudah dikabulkan oleh Allah, ini trik-triknya bagaimana, cara-caranya. Ini yang perlu mestinya ditanyakan kepada orang yang sudah melakukan dan mendapatkan hasil. Wa min hadha annahu qad yattafiqu du'ahu bi-tirari 'inda qabr fa yujad. Maka kondisi yang demikian ini terkadang sesuai, ya. Qad yattafiqu du'ahu bi-tirari 'inda qabr, yakni kondisi genting yang dihadapi orang yang berdoa seperti orang yang doa di sisi kuburan. Bagaimana kondisi seseorang yang berdoa di sisi kuburan, ya. Kondisi yang sangat terdesak, sangat genting, benar-benar meminta kepada Allah dengan kekhusyukan pada puncaknya, mengharap supaya dikabulkan doanya. Dan demikian memang kondisi para orang yang berdoa di sisi kuburan, ya. Yang kita tahu, kita pernah saksikan demikian, sampai menangis mereka, ya, di sisi kuburan yang ada, ya, di sekitar kita, yang dinamakan Wali Fulan, Sunan Fulan, menangis luar biasa. Imam samakan kondisinya, misalkan bisa demikian karena terdesaknya dia, butuhnya dia kepada Allah, sehingga luar biasa khusyuknya ketika meminta, fayujad, maka akan dikabulkan kondisi yang demikian. Ini syekh atau imam bukan maksudnya memberikan rekomendasi kemudian doa di samping kuburan, terlebih untuk wasilah, ya, bukan ini babnya. Tapi beliau memberikan perhatian kondisi orang yang di kuburan itu demikian dalam berdoa, luar biasa khusyuknya. Kalau itu diletakkan pada tempatnya, tidak akan disebutkan manusia, itu akan lebih afdol wa ahab ilallah. Ya. Dalam bab akidah jelas, berwasilah kepada ahlul qabr termasuk kesyirikan, ya, tidak boleh. Akan tapi bukan berarti tidak boleh doa di kuburan. Kalau antum kemudian ziarah kubur pada orang tua yang mendoakan di samping kuburan, ya tidak mengapa, masyru. Kan Rasulullah ketika bersama sahabat selesai dikubur menyuruh supaya mendoakan sahabatnya ini karena lagi ditanya oleh malaikat, doakan supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan munkar wa nadhir, supaya diberikan keteguhan di dalam menjawab soal-soal malaikat. Doakan. Yang dilarang tawasulnya, ya. Karena keyakinan mereka doa di samping orang soleh, wali min auliyaillah, ini cepat terkabul. Ini wasilah-wasilah yang syirkiyah yang dilarang dalam Islam. Nah, jadi saya hanya menggambarkan kondisi orang yang berdoa di sisi kuburan itu demikian. Ya, luar biasa khusyuknya, ikhlasnya, harapannya kepada Allah, iktimatnya, sandarannya itu kuat. Fayujab, sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayadunnul jahil anna sirra lil qabr. Maka di sini orang jahil mengira, yang tidak paham tadi, bahwasanya yang membuat ampuh doa si fulan ini karena kuburannya ini. Oh, karena doa di samping kuburan fulan, nah itu sehingga rai manjur, mantep doa ini dikabulkan. Sehingga rame-ramelah mengikuti apa yang dilakukan orang yang sudah dikabulkan doanya tadi. Tanpa memperhatikan ternyata apa? Orang yang berdoa tadi luar biasa iqbalnya kepada Allah SWT. Menghadapnya, mengharapnya, khusyuknya. Tidak memperhatikan ini, sekedar menilai gara-gara kuburannya itu. Ini kan apa? Jahilnya tadi. Walam ya'lam anna sirah lil-ibtirar wasidkil laji'ilallah. Dia tidak tahu bahwasanya rahasia doanya itu berasal di ibtirarnya itu. Kondisi genting yang dihadapi orang yang berdoa tadi. Dan kejujuran di dalam permohonannya kepada Allah. Iltijanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidha hasala dhalik fi baitin min buyutillah kana afdalu ahabu ilallah. Kalau seandainya ini terjadi, dilakukan di rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid-masjid, ya, bisa dikondisikan demikian keadaannya ketika berdoa, afdalu ahabu ilallah, maka ini yang lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keumumannya demikian. Dan ini yang ditajribahnya dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau di masjid sulit orang akan mengkondisikan berdoa kepada Allah dengan nangis-nangis. Tapi di kuburan kok bisa? Dan ini wakil demikian. Ya, menangis-nangis mereka. Hatta bahasa Quran saja nangis-nangis di sisi kuburan. Ya, yang biasa ziarah wali. Demikian kondisinya. Kalau itu dilakukan di masjid-masjid Allah, Masya Allah. Dan itu yang dituntut sebenarnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Faslun berikutnya, fasl yang dibuat di sini, syurut qabuli doa. Syarat-syarat diterimanya doa. Qala rahimahullah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wal ad'iyatu wa ta'awudat biman silatis silah. Doa-doa, ta'awud, ya, permintaan perlindungan, ini kedudukannya seperti senjata. Dan memang doa ini senjatanya para rasul, para anbiya, para nabi. Senjatanya pula mukminin. Wasilah bidharibi. Dan doa ini tergantung pada pemakainya. Yang membawa ini siapa? La bihadhi faqat, tidak hanya bergantung sekedar ketajamannya saja. Ya. Famata kana silah silahkan taman la afata bih. Maka ketika senjata ini senjata yang sempurna, tidak ada cacat, tidak ada aib sama sekali. Wasaidu saidun qawi. Ya, berada di lengan, lengan yang kuat, lengan yang terlatih. Wal mani' mafqud, penghalang-penghalangnya hilang, tidak ada. Hasolat bin nikayah fil adu. Maka yang terhasilkan apa? Tebasan yang luar biasa. Ya. Akan bisa memotong leher-leher lawan. An-nikayah ini, kegunaan senjata ini benar-benar sesuai dengan kegunaannya. Menebas juga luar biasa tebasannya. Ini an-nikayah. Akan memberikan kemenangan kepada pemiliknya ketika melawan musuh. Wa mata takhallafa wahidun min hadhihi tsalatsah, maka ketika hilang salah satu dari ketiganya, apa saja tadi? Asilah tanpa ada cacat, ya, sempurna senjatanya, benar-benar tajam, di tangan yang kuat, yakni pemegangnya, juga penghalang-penghalangnya ini tidak ada. Maka ini akan menghasilkan fungsi yang sempurna. Ya. Maka ketika salah satu dari ketiganya ini hilang, takhallafa takfir, maka hasilnya pun akan kurang. Ya. Tidak menghasilkan sebagaimana yang dimaukan. Goloknya sudah luar biasa, tajamnya, ya. Atau samurai yang katanya ditaruh atasnya rambut akan putus sebelum mengena. Ya. Akan tapi yang megang ini bukan ahlinya. Jangankan samurai, ya. Megang pedang-pedangan kayu aja belum pernah latihan. Bagaimana untuk menggunakan ini samurai? Walaupun sudah tajamnya, sempurna ketajamannya. Penghalang-penghalangnya juga sudah tidak ada. Mudah dalam pemakaiannya, ringan sebenarnya pedang tersebut. Akan tapi ternyata pemakainya ini tidak lihai, ya. Bukan mahir di bidang tersebut, tidak paham bagaimana mengoperasikan senjata. Takhallafa takfir, maka tidak terhasilkan apa yang dimaukan. Maka demikian doa. Fa idza kana du'a fi nafsihi ghairu shalih. Kalau doa itu, ya, di dalam doanya sendiri doa yang ghairu shalih, yang bukan doa yang baik. Doanya tercampur dengan ithm, ada doa-doa yang mengandung dosa. Doanya doa kejelekan, kemaksiatan. Ini faktor pertama sudah tidak benar. Kita ingat hadis Rasul yang pernah kita sebutkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu fiha. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak ada unsur dosa padanya, tidak ada unsur memutus silaturahim. Ya. Ini ditakyin Rasulullah. Doanya tidak ada unsur dosanya, tidak ada unsur kemaksiatannya, tidak ada unsur memutus silaturahim. Melainkan Allah akan ijabai. Ya. Allah akan berikan apa yang dia minta. Satu di antara tiga bentuk pengkabulan doa. Imma antu'ajjal lahu da'watuhu. Yang pertama, Allah akan kabulkan segera sesuai dengan apa yang dimintanya. Minta ditambahkan rezeki, Allah tambahkan langsung dengan jalan yang tanpa dia sangka. Yang belum nikah, minta segera didapatkan jodoh, langsung, tidak lama. Akan ada yang menawari. Alhamdulillah, ada yang menawari dengan doa. Wa imma an yutakhirah lahu fil akhirah, atau Allah simpan, ya. Allah simpan yang nanti Allah berikan di akhirat sebagai tabungan dia ketika saat yang sangat butuh pertolongan, bantuan, di saat itu Allah berikan tabungannya semasa ia hidup di dunia pernah berdoa, meminta. Wa imma an yasrifa 'inda masu mithlaha. Atau yang ketiga Allah palingkan dari kejelekan yang semisal dengan doa yang ia panjatkan. Syahidnya di sini, doa yang dilakukan di sini, Rasul qoi dengan apa? Laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin. Tidak boleh ada unsur-unsur yang kejelekan di dalam doanya. Maka kata Imam Rahimahullah, faidha kana du'a fi nafsi ghairu shalih. Maka kalau di doa itu sendiri, doa yang tidak baik, awid da'i lam yajma' baina qalbi wa lisani fi du'a, atau yang berdoa ini tidak menggabungkan di dalam hatinya, ya, antara hatinya dan lisannya ketika berdoa, yakni apa? Tidak ada kekhusyukan di dalam doa. Mulutnya saja yang komat-kamit, hatinya tidak istihdor, tidak hadir di situ. Au kana thamma mani'un min al-ijabah. Atau ternyata ada mani penghalang di dalam pengkabulan doanya. Ini pun sudah lewat. Ya. Bagaimana penghalang-penghalang doa bisa terkabul. Masih ingat ya. Makan-makan yang haram. Minum-minuman yang haram. Pakaiannya-pakaian yang haram. Alumin terkait hidatnya semua dari yang haram, nutrisi-nutrisi dia. Makanya demikian penghalang doa, istijal, buru-buru, ya, menuntut kepada Allah SWT. Ini pun penghalangnya. Ya. Kalau ada satu di antara tiga penghalang atau tiga perkara ini, lam yahsulil athar, maka ya tidak terhasilkan pengaruh dari doanya. Sehingga kita tidak buru-buru menilai atau su'udan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sudah doa sedemikian rupa, doanya juga sudah warid. Sudah sesuai dengan yang dituntunkan. Ya. Wasilah-wasilah syariah yang dilakukan. Perhatikan lagi. Ya. Sudah bersatu enggak antara lisan dan kolbunya, khusyuknya, istihdornya. Ya. Penghalangnya juga diperhatikan. Karena doanya katanya sudah bagus. Sudah warid. Maka dua faktor ini juga diperhatikan. Nah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini. Ya. Syarat dikabulkannya doa, ya, terkumpul tiga perkara ini. Ana ulangi, ianya apa? Doanya, di doa itu sendiri, doa yang baik, doa yang bagus. Kemudian yang berdoa juga, ada kesesuaian, istihdarul qalb, antara hati dan lisannya itu sama. Ya. Khusyuk dia, menghadap dia kepada Allah, dengan sebenar-benarnya iqbal Allah di dalam doanya. Dan tidak ada penghalang-penghalang untuk terkabulkannya doa. Ketiganya terkumpul, dilakukan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah dengan tiga bentuk pengkabulan tadi. Ya. Fasal kemudian berikutnya, halid doa yarudil qadha. Apakah doa itu bisa menolak takdir? Ini fasal yang disebutkan. Ini mewakili dari isi apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Qala rahimahullah, wa hahuna su'alun masyhur. Maka di sini ada soal yang ini masyhur di kata beliau. Ini biasa soal ini ditanyakan. Wa huwa yakni annal mad'uwa bihi, yakni sesuatu yang diminta, in kana qad qudira lam yakun buddun min muqihi da'a bil abdu am aw lam yad'u, bahwasanya sesuatu yang ditakdirkan, ini pasti terjadi. Ya. Orang itu berdoa atau tidak berdoa, kalau itu sudah menjadi takdir Allah, pasti terjadi. Ini yang pertama. Wa illam yakun qaddira lam yaqa sawa'un sa'alahul 'abdu aw lam yas'alhu. Kalau perkara itu tidak Allah takdirkan, ya, untuk terjadi, ya, maka tidak akan terjadi. Baik seorang hamba itu meminta atau tidak meminta. Nah, ini ada pertanyaan demikian. Yang nanti itu ada maunya, yakni digiring seorang, ini salah satu syubhat, supaya seorang itu meninggalkan doa. Ya. Maunya sudah mengikuti takdir aja. Seolah-olah akan dibenturkan takdir Allah dengan orang dengan berdoa. Ya, karena doa ini termasuk melakukan sebab. Ya. Melakukan sebab. Di antaranya ini doa. Kalau sesuatu itu sudah Allah takdirkan, terjadi, pasti terjadi. Antum doa atau tidak doa. Tapi kalau Allah itu takdirkan tidak terjadi, ya tidak akan terjadi. Antum minta atau tidak minta. Nah, fadzanna ta'ifatun sihhata hadza su'al. Maka ada satu kelompok yang menganggap benar pertanyaan demikian. Faturikati doa, maka ia pun meninggalkan doa. Karena apa? Pernyataan ini cocok menurut dia. Cocok. Benar. Kalau mau Allah sudah takdirkan ya, pasti terjadi. Kita minta atau tidak minta. Kalau Allah sudah takdirkan ya, tidak akan terjadi. Memang Allah tidak takdirkan terjadi. Kita doa atau tidak doa. Waqalat. Maka, satu kelompok ini mengatakan, la faidata fi. Tidak ada faedahnya berdoa itu. Sudah, tidak usah berdoa. Waha'ula ma'afarti jahlihim wa dhalalihim. Kata Imam Rahimullah. Maka mereka ini, dengan kondisinya, yakni luar biasa, jahilnya dan kesesatan mereka, mutanakidun, ada kontradiksi. Ya, dengan pernyataannya tadi, pertanyaannya tadi, ada yang kontradiksi. Ya. Fa'in torda madhabihim yujibu ta'tila jami'al asbab. Karena kalau menerapkan madhab mereka, yakni pendapat mereka ini, anggapan mereka ini, maka wajib, yakni mengharuskan apa? Menghilangkan sekian sebab. Ya. Yang perlu kita ketahui pula, sebab itu kan ada dua. Sababun syar'i, ada sababul kauni. Sebab yang syar'i ya, di antaranya doa. Kalau kita membutuhkan punya hajat, Rasulullah mengajarkan berdoa. Bahkan Allah sendiri perintahkan, ud'uni astajib lakum. Dan telah lewat bagaimana Allah akan murka ketika hambanya dan meminta kepadanya. Akan tapi ini memang asbab ya, di antara ikhtiar kita, sebab sakit berdoa kepada Allah minta kesembuhan. Ada namanya sebab kauni, sebab yang kauni. Contohnya apa? Kalau kita lapar, ya supaya hilang laparnya apa? Makan. Ya. Seorang yang ngantuk luar biasa, supaya hilang kantuknya, tidur. Haus, minum. Ya. Maka ini sebab-sebab yang kauni. Dan semuanya diperintahkan dalam Islam. Sebab syar'i maupun sababul kauni. Sehingga ketika pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengiringi satu jenazah mengatakan pada para sahabatnya bahwasanya di antara kalian ini semuanya ya, sudah Allah tetapkan tempatnya ini min ashabin nar atau min ashabil jannah. Sudah ada ketentuan ketetapannya bahwasanya ini termasuk penduduk neraka. Ini termasuk penduduk surga. Maka sahabat mendengar ini karena hirsnya mereka terhadap kebaikan, ya, yang kita tahu sahabat Masya Allah dalam hal ini langsung tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitaban ala kitabina wa nat'ul amal, ya Rasulullah, kalau begitu sudah Allah tetapkan fulan ahlu jannah, fulan ahlu nar, kalau kita itikal ini nattakilu, maksudnya pasrah saja apa yang menjadi ketetapan kita, kita tidak usah beramal. Buat apa? Orang sudah ditakdirkan. Kan itu maunya. Ya Rasulullah, sudah ditetapkan oleh Allah yang enggak apa amal. Tidak usah. Terus kita tinggalkan aja amalan. Pakai bagaimana jawaban Rasulullah SAW? Qala i'malu fakullun muyassaru lima kulli qala. Ya. Beramallah kalian. Ya. Tetap Rasulullah perintahkan. Beramal kalian. Karena setiap dari kita muyassaru lima kulli qala. Allah akan mudahkan sesuai dengan apa penciptaan kita, kemana, min ahli jannah atau min ahli nar. Allah sudah tetapkan, tapi apa? Tetaplah kalian beramal. Semua dimudahkan sesuai dengan penciptaannya masing-masing. Amma min man kana min ahli sa'adah. Adapun orang yang termasuk dari ahli sa'adah, yakni ahli jannah. Fayuyassaru li'amali ahli sa'adah. Maka Allah akan mudahkan dia beramal dengan amalan ahli sa'adah, ahli jannah. Wa amma man kana min ahli syaqa'. Adapun orang yang Allah tetapkan dari ahli syaqa', yakni ahli nar. Fayuyassaru li'amali ahli syaqa'. Maka Allah pun akan mudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahli nar. Alhamdulillah. Ini dari sini sebenarnya kita sudah bisa mendiagnosa amalan kita selama ini mengarah kemana. Ilal khairat, perkara-perkara yang baik, atau sebaliknya. Ya. Kemudian beliau membaca ayat Allah, fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Maka adapun seorang yang a'ta atau sa'abi, yakni seorang yang mudah beramal, baik amalan-amalan wajibat maupun yang tatawalat, ya, tatawu, sedekah, infak, zakat wajib, ya, amalan-amalan mali, ya, amalan-amalan terkait dengan harta. Wa man atawa taqwa, dan yang bertakwa, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan, ya, terkait dengan balasan Allah yang husna, yakni al-jannah, maka Allah akan mudahkan, Allah akan mudahkan sesuai dengan ketetapan dia di mana. Nah, maka dari sini karena kita masing-masing kita, ya, tidak pernah tahu takdir kita di mana. Hanya bisa meminta, berharap kepada Allah, Allah akan tutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Ini yang diasuh. Tapi syahidnya di sini membantah dari pertanyaan orang yang jahil ini. Bahkan Rasulullah memerintahkannya. Ya. Tidak kemudian Rasulullah sudah sampaikan, ditetapkan ahlun nar wal jannah ini. Sudah ditakdirkan. Bahkan semenjak kita berada di janin, apa, di kandungan ibu-ibu kita. Ya. Waktu awal ditiupkannya, ruh. Di umur 4 bulan. Ini sudah ditetapkan. Minas sa'ada awis atawa. Ini termasuk orang yang bahagia atau celaka. Akan tapi Rasulullah tetap memerintahkan i'malu fakullu muyassar fakullun muyassar lima kulikola. Sehingga tetap harus berusaha. Walaupun, ya, walaupun sebab-sebab yang ada ini terkadang memang dengan izin Allah tidak bekerja sebagaimana mestinya. Misalkan kisah yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim. Api ini kan membakar. Ya. Tapi ketika Allah tidak izinkan membakar nabinya Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan supaya menjadi dingin pun menjadi dingin. Ini menjadi perhatian bagi kita bahwasanya sebab tetap dijalankan, akan tapi tidak boleh pula kemudian berharap, ya, berharap melebihi harapannya kepada Allah kepada sebab ini. Iktimatnya, yakni sandaran kepada sebab, ini tidak boleh mutlak. Ya. Hanya sekedar menjalankan sebab yang diperintahkan syariat. Sandarannya kembali mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menciptakan sebab ini juga Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di antara sebab yakni jangan doa yang ini mau ditaktil, yakni mau dihilangkan oleh penanya di sini. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama, ya, dengan kejahilan dan kesesatan mereka, kata Imam Ibnu Qayyim, ini akan kontradiksi yang akan mewajibkan menghilangkan beberapa sebab. Ya. Fayuqalu li hadim, maka ketika dikatakan pada salah satu di antara mereka, in kana syibak warri qad qudiralak fala budda min wuqu'ihima. Akal ta'aulan takul. Ya. Jika kondisi kenyang maupun hilang dahaga, ari ini syib'u wariyu, kenyang dan hilangnya dahaga, ini sudah ditakdirkan kepadamu, maka pastikan kamu kenyang dan hilang hausmu. Akal ta'ulam takul, ditanya, apakah kamu tetap makan atau tidak makan? Ya. Maka yang masih waras jawabannya kan tetap akan muskilah, ya. Masa ada, kemudian langsung ditakdirkan kenyang, langsung ditakdirkan gila hausnya gitu. Wa lam yaqdir, wa lam yaqdara, lam yaqa. Kalau tidak ditakdirkan keduanya, yakni kamu tidak akan kenyang, juga tidak akan haus, apa, tidak akan hilang hausnya. Akal ta'ulang takul, ditanya lagi, apakah kamu tetap akan makan atau tidak makan? Wa in kana al-walad qad qudirolak fala budda min wa taqta zaujah wal amah aulam taqo. Kalau kemudian Allah takdirkan kau punya anak, pasti kamu punya anak. Kemudian apakah engkau akan menikahi wanita? Nah, menikah watokta di sini maksudnya menggauli, ya. Menggauli istrimu atau budakmu atau tidak kau lakukan? Wa lam yaqdar lam yakun fala hajata ila tazawwud wa tasarri wa lam majra. Kalau ternyata Allah tidak takdirkan demikian, engkau tidak punya anak, ya. Maka tidak ada hajat untuk menikah atau mengambil budak dan seterusnya. Faliyakulu hadza aqil aw adami. Apakah ucapan yang demikian keluar dari orang yang akil, orang yang berakal, atau dari anak Adam? Tidak ada yang demikian. Sudah pasti akan Allah takdirkan kenyang. Tidak usah minum, Allah akan takdirkan hilang hausnya dengan sendirinya. Dari kenyataan yang wakil yang terjadi saja, tidak ada yang demikian. Ya. Maka orang yang berakal akan menolak yang demikian. Bagaimana semua kalau sudah ditakdirkan, itu sudah. Kalau sudah ditakdirkan, maka sudah ditakdirkan. Itu sudah usah melakukan apa-apa. Ini, kata saya, memang benar-benar cocok. Ya. Farti jahilin wa dhalalin. Ucapan dari orang-orang yang jahil. Balil hayawan al-bahim mafturun ala mubasyatul asbab allati biha qawamu wa hayatu. Bahkan, ya, Imam rahimahullah memberikan gambaran. Hayawan al-bahim, hewan-hewan ternak saja, mafturun ala mubasyatul asbab, mereka difitrahkan untuk melakukan sebab-sebab yang dengannya bisa hidup tegak aktivitasnya. Kalau mereka lapar, ya akan mencari rerumputan, yaitu memang makanan mereka. Ya. Kalau haus, maka akan mendatangi air. Melakukan sebab, tidak diam saja. Ini bahaya. Ya. Binatang ternak saja demikian. Ya. Ufal hayawana aqalu afhamu haula alladziina hum kal an'am. Maka kata saya, hewan-hewan ini lebih berakal dan lebih paham dari mereka. Ya. Yang mereka ini kal an'am bal hum adzal, kata Imam. Yang mereka ini seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Karena apa? Pernyataan dan fikrohnya yang demikian, pemikirannya kok demikian di dalam menyikapi takdir maupun fi'lul asbab, melakukan sebab-sebab. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Masih tersisa beberapa, ini baru satu kelompok ya. Nanti akan ada kelompok yang lebih parah dari ini. Ya. Ini maunya supaya enggak usah melakukan sebab itu. Nanti akan memberikan sebab-sebab yang lain. Saya memberikan tiga contoh kelompok yang enggak benar dalam masalah ini. Yakni filul asbab, melakukan sebab-sebab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bila nafar rabbikum sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.